Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan kitab Nahwu al-Jurumiyah. Nah, tafadhol Abu Isyah membaca matan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Fannawasibu asharatun wahiyya an walan wa idhan wa kai wa la mukai wa la muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Naam, barakallahu fikum. Qala al muallif rahimahu ta'ala: Fannawasibu asharatun wahiyya, perangkat-perangkat yang menasab fi'il mudhari ada 10, yaitu an, lan, idhan, kai, walamukai. Nah, setelah kita bahas yang perangkat ini ya, an, lan, idhan, dan kai adalah perangkat-perangkat yang menasab fi'il mudhari secara langsung. Artinya bahwa fi'il mudhari setelahnya mansub oleh perangkat-perangkat ini. Kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bi'an atau bilan atau bi'idan atau bi'kai. Nah, sampai situ. Empat ini menasab secara langsung. Kemudian yang lamukai menasab fi'il mudhari' dengan an mudmarok jawazan. Nah, telah lewat juga pembahasannya. Nah, kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarok jawazan ba'da lamukai. Itu ya. Nah, sekarang kita masuki ke yang berikutnya, wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Naam. Yaitu apa? Fi'il mudhari yang mansub dengan an mudmara wujuban, dengan an yang wajib disembunyikan setelah huruf-huruf ini. Setelah apa? Setelah lam juhud, setelah hatta, setelah wawu, setelah fa, wawu dan au. Yang fa, wawu dan au ini menjadi jawab bagi ucapan sebelumnya. Naam. Barakallahu fikum, nanti akan disebutkan, akan dijelaskan apa itu jawab. Kita sekarang masuk ke yang pertama dari an mudmara wujuban yang pertama, yaitu setelah lam juhud. Naam. Barakallahu fikum. Artinya bahwa penasab fi'il mudhari adalah lam juhud. Namun yang menasabkan bukan lam juhudnya. Apa itu? An mudmara wujuban setelahnya. An yang wajib disembunyikan. Itu ya. An yang wajib disembunyikan setelah lam juhud. Apa itu lam juhud? Nah, barakallahu fikum. Lam juhud itu lam ditulis yang datang setelah kalimat makana atau lam yakun. Nah, antum dapati dalam kalimat ada makana atau lam yakun, kemudian datang setelah lam, setelahnya lam juhud. Setelah itu datang lam, berarti itu namanya lam juhud. Ya, perhatikan apa yang tulis. Makana atau lam yakun. Mana fiilnya? Kananya nih fiil, fiil madi. Kana fiil madi, yakunu fiil mudhari. Naam. Diawali oleh ma, makna fiya. makana diawali oleh, kalau yang masuk dalam fi'il mudhari' adalah lam, lam yakun. Nah, asalnya yakunu ketika masuk lam menjadi menjadi ketemu dua sukun. Gitu ya. Asalnya gini. Lam yakun itu ya fathah, kaf dhamma, wawu sukun, nun sukun. Nah, ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama dibuang beserta huruf ilatnya menjadi lam yakun. Yakun itu berarti dari yakunu asalnya. Nah. Ya, diulang. Apa itu lam juhud? Yaitu lam yang datang setelah kalimat makana atau lam yakun. Nah, disebut dengan lam juhud karena memiliki arti penafian, peniadaan, pengingkaran. Juhud mengingkari, meniadakan. Nah, karena itu diartikan tidaklah atau tidak atau bukan. Nah, dalam kalimat nanti itu artinya. Nah, contoh, maka nallahu liyu'adzibahum, maka nallahu, atau dibaca lengkap dengan wawu, wa maka nallahu liyu'adzibahum. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 33 ya, contohnya itu, wa maka nallahu liyu'adzibahum. Nah, ada yang mengirab? Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Nah, perhatikan syahidnya dulu sebelum di'rab, perhatikan syahid. Ini syahidnya. Liyu'adzibahum. Ini syahidnya datang lam setelah makana. Makana Allahu liyu'adzibahum. Ada lam di sini. Lam apa di sini? Lam juhud. Datang setelah makana. Nah, maka kita i'rab yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi lam. Bukan lam. Mansubun bi an mudmara wujuban ba'da lam. Nah, itu. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da lam. Asalnya gini, li'an, li'an yu'adzibahum, ada an ya, li'an yu'adzibahum, cuman gak boleh dimunculkan an ini, wajib disembunyikan. Berbeda dengan namukai yang mudmaro jawazan. Kalau mudmaro jawazan itu boleh disembunyikan, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan di pelajaran yang telah lewat. Kalau ini harus disembunyikan, nggak boleh diucap li'an yu'adzibahum, nggak boleh ditulis atau diucap li'an yu'adzibahum, namun harus diucap liyu'adzibahum. Nah, mau di'irab apa sudah? Nggak usah di'irab ini, cukup ini aja. Apa dari depan di'irab? Ada mengirab? Ya, Abu Isya mengirab katanya. Untuk pelajaran ini, yang jadi syahid harus antum pahami yang tadi barusan. Liyu'adzibahum lam, lamul juhud. Yu'adzibah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban. Alamatun nasbihi fathah. Wafa, itu ya, itu yang paling penting. Nah, sekarang tambahan dari Abu Isya ditambah. Al-wawu ala hasab maqoblah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Wa. Ya, al-wawu ala hasab maqoblahu. Ya, wawu i'rabnya sesuai dengan konteks kalimat sebelumnya itu artinya. Karena bisa jadi wawunya wawu atop, harfu atfin, atau wawu istinafiyah. Ya, terus. Ma. Manafiyah. Nah, manafiyah. Wa kana. Kana. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin naqis. Nah, fi'lun madhin naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. lafzul Allahu yarfa'ul isma wa yansiful khabar. Artinya karena ini fi'il madhi yang tidak memiliki fa'il, nah yang dimiliki adalah isim, isim yang dirafa' dan khabar yang dinasabkan. Ini nanti pembahasannya ada pada bab kana, ya. Pembahasan ini ada di bab kana. Namun sekarang diucap karena berkaitan dengan i'rab. Iya. Allahu. Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Nah. Walam lamul juhud. Nah, Allah lafzul jalalah sebagai isim. Allah lafzul jalalah isim kana. Isim kana marfu'un. Kana marfu'un. Wa alamatu rafihi. Alamatu rafihi ad-dhammah. Iya. Lam. Lam lamul juhud. Lam. Har. يعذب يعذب يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وفاعله وفاعله ضمير مستتر جواز فيه جوازا فيه جوازا تقديره هو يعود إلى يعود إلى الله إلى الله إلى لفظ الجلالة نعم. Kemudian walha maf'ulun bi maf'ulun atau disebut lengkap aja biar, disebut lengkap aja hum dhamir muttasil fi mahali dhamir muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bi maf'ulun bihi. Naam, itu ya i'rabnya. Kemudian mana khabarnya? Karena khabarnya jumlah, jumlah artinya kalimat jumlah. Li'adzibahum ini menjadi khabar. Nam wa fi wal jumlah minal fi'lil wal fa'ili fi mahali nasbin khabar kana. Nah, ini i'rab lengkap belum waktunya i'rab ini karena kana itu babnya masih di belakang. Maka syahidnya apa tadi? Mengerti li'adzibahum, ini syahidnya. Mengerti li'adzibahum. Ini untuk yang fi'il madhi makana. Nah, kalau fi'il mudhari memakai lam yakun. Lam yakun liyakfira lahum. Contoh lam yakun liyakfira lahum. Liyakfira lahum. Lam yakunillahu, ya. Lam yakunillahu liyakfira lahum. Nah, tadi diartikan maka apa? Lam juhud diartikan lam juhud karena memiliki arti penafian, pengingkaran, ya, penolakan. Bagaimana kita mengartikan ini? Wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak mengadab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini disebutkan apa? Tidak, ya enggak? Lam yakunillahu liyakfira lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Nah, arti tidaknya terambil dari ma ini, makna fiya sama lam, makana atau lam yakun. Lam, lam di sini seperti enggak ada artinya dalam lafaz. Wa makana Allahu li'adzibahum, Allah tidak mengadab mereka. Lam yakunillahu liyakfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka. Enggak ada artinya kan? Dalam lafaz enggak keluar artinya. Namun artinya secara keseluruhan memiliki arti penafian, pengingkaran, penolakan. Nah, apa syahidnya lam yakunillahu liyakfira lahum? Syahidnya ini, liyakfira. Yakfira ini asalnya yakfiru, yakfiru ketika kemasukan lam juhud menjadi yakfira. Ya. Lam lam juhud, yakfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban, an mudmara wujuban ba'da lam juhud, setelah lam juhud. Wa alamatu nasbihi fathah. Wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali ke Allah lafzul jalalah. Wujuban jawazan. Ya, an mudmara wujuban. Jawazan ini fa'ilnya, fa'ilnya wujuban. Nam. Annya an mudbara wujuban, ya. Fa'lan mudhari'un mansubun bi an mudbara wujuban ba'dalam juhud. Yakfira fa'lan mudhari'un mansubun di an tadi an mudhara wujuban ba'dalam juhud wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan fa'ilnya jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah lafzul jalalah. Nah, kalau i'rab lengkapnya, ini i'rab ini yang baru harus dipahami. I'rab lengkapnya lam harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Nanti akan datang pembahasan lam ini pada bab sebentar lagi. Apa bab yang berikutnya setelah bab nawasib. Yakun fi'lun mudhari'un mansubun bil lam wa alamatu jasmihi sukun. Nah, wa huwa fi'lun naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Allah lafzul jalalah isim yakun marfu' alamatu rafihi doma. Kemudian liyakfiro tadi sudah disebutkan i'rabnya, tinggal mengucap wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar yakun. Nah, karena yakun ini memiliki isim dan khabar. Isimnya Allah lafzul jalalah, khabarnya liyakfir, liyakfir itu. Nah, jumlah. Lahumnya jar dan fi mahalli jarin. Ada pertanyaan? Selesai dari lam juhud, kita akan masuk ke perangkat berikutnya dari perangkat mudhari' yang menasabkan dengan an mudhmarah wujuban secara dengan an mudhmarah wujuban. Nah, ya kalau enggak ada kita lanjutkan. Berikutnya wa hatta nam. Apa artinya? Yaitu hatta adalah perangkat yang menasob fi'il mudhari', namun tidak menasob secara langsung. Yang menasobkan adalah an mudhmarah wujuban setelah hatta itu. Yang menasobkan adalah an mudhmarah wujuban setelah hatta. Artinya seperti antum mengucap hatta an, gitu ya. Cuma annya nggak boleh diucapkan, nggak boleh dinampakkan, karena wujuban, wujuban harus disembunyikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, an hatta di sini disebut harfu ta'lil, ya, disebut harfu ta'lil. Dan juga disebut harfu ghoyatin. Harfu ta'lilin dan juga disebut harfu ghoyatin. Nah, disebut harfu ghoya, antum tulis dulu. Hatta disebut harfu ghoyatin wa ta'lilin. Hatta disebut harfu ghoyatin wa ta'lilin. Harfu, lihat apa tulis. Ghoyatin wa ta'lilin. Harfu ghoyatin wa ta'lil ini ya. Nah, hatta. Setelah itu antum kasih alasan. Disebut harfu ghoya karena perkara yang disebutkan sebelum hatta, karena perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir dengan mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Disebut harfu ghoya karena perkara yang disebutkan sebelum hatta, karena perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir dengan mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. 6. Disebut harfu ghoya karena perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir dengan mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. 6. Contoh apa? Ya sebentar, harfu ta'lil dulu. Disebut harfu ta'lil karena perkara yang disebutkan sebelum hatta. Disebut harfu ta'lil karena perkara yang disebutkan sebelum hatta menjadi sebab untuk mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Disebut harfu taklil karena perkara yang disebutkan sebelum hatta menjadi sebab untuk mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Nah itu ya. Perkara yang disebutkan sebelum hatta menjadi sebab untuk mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Misalnya contoh untuk garpu-garpu khoya. 6. Contoh hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang kepada kami, atau lengkapnya lanabraha 'alaihi aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami senantiasa iktikaf kepadanya, kepada lembu sapi itu, sampai Musa datang kepada kita. Yaitu sampai Musa kembali kepada kami. Nah, hatta di situ sesuai dengan tadi pengertian yang disebutkan, memiliki arti goya. Yaitu apa? Perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir dengan mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Apa perkara sebelum hatta? Lana berha alihi akifin. Apa itu? Kami senantiasa itikaf. Berarti perkara apa di situ? Perkara itikaf. Nah, berakhir dengan mendapatkan perkara setelah hatta. Apa perkara setelah hatta? Pada contoh yang kita baca, hatta yarji'a ilana Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Yaitu kembalinya Musa, gitu ya. Nah, artinya pada contoh ayat yang kita baca ini, nah, artinya apa? Artinya perkara itikaf akan berakhir dengan mendapatkan Musa, Nabi Musa alaihissalam kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan hatta harfu ghoya. Yaitu apa? Perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir dengan mendapatkan perkara setelah hatta. Lanna braha alaihi aqibin hatta yarji'a ilaina Musa. Yang di Arab cukup hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, siapa Abu Bed mau ngirob apa? Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta harfu ghayatin wa jarrin bimakna ila. Nah, itu bahasa lainnya. Hatta harfu ghayatin wa jarrin bimakna ila. Kalau bahasa yang lebih singkatnya, hatta harfu ghayatin wa ta'lilin. Nah, hatta harf meskipun maaf, oh nam afan ya. Ya ini untuk contoh goya ya. Betul, untuk contoh goya. Untuk ta'lil nanti berikutnya. Kalau yang harfu goya dan ta'lil untuk contoh ayat yang bisa untuk keduanya. Pada contoh yang ketiga nanti akan disebutkan bisa untuk dua-duanya. Nam. Ya, cukup itu berarti. Harfu goyatin wajarin bima'na ila ahsanta. Lanjutan. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta wa alamatun nasbihi al fathah al zahirah ilaina ilah harfu jarin wa na wa na dhamirun mabni ala sukun fi mahali jarin bi ilah. Naam. Atau ringkasnya na dhamir mutasil fi mahali jarin. Terus Musa. Wa Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddirat muqaddaratun dhammatun muqaddiratun muqaddaratun muqaddaratun alal alif ya mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Naam, ahsanta. Ya, cukup. Nah, itu ya i'rab hatta yarji'a ilaina Musa, hatta harfu ghayatin wajarin. Naam, barakallahu fikum. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da hatta. Naam. Mana fa'ilnya yarji'a? Nanti fa'ilnya di belakang. Ila ilaina ila harful jar na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Musa fa'ilun, fa'il li yarji. Marfu' alamat rafihi doma muqaddara. Barakallahu. Nah, contoh untuk li ta'lil sekarang. Untuk ta'lil. Nah, apa arti ta'lil tadi? Yaitu perkara yang disebutkan sebelum hatta menjadi sebab untuk mendapatkan perkara yang disebutkan setelah hatta. Contoh aslim hatta tadkhulal jannah. aslim hatta tadkhulal jannah, masuk Islamlah engkau hatta tadkhulal jannah, apa, agar engkau masuk surga. Nah itu ya, karena artinya apa tadi, perkara yang disebutkan setelah hatta menjadi sebab untuk sebelum perkara yang disebutkan sebelum hatta menjadi sebab untuk mendapatkan setelah hatta. Aslim hatta tadkhulal jannah, masuk Islamnya, masuk Islamlah engkau li tadkhulal jannah, agar engkau masuk surga. Nah, diartikan agar, karena artinya taklil. Nah, Abu Sofnat mau ngirob. Aslim fi'lul amri ya, fi'lul amri. Aslim hatta tadkhulul jannah. Tadkhulal jannah. Aslim hat aslim. Aslim hatta, aslim hatta tadkhulal jannah. Tadkhulal jannah. Sahihnya di situ tadkhula, asalnya tadkhulu karena kemasukan lam menjadi mansub, tanda nasubnya fathah. Asalnya apa? Tadkhulu. Kemasukan lam menjadi li tadkhula. Namun yang membuat nasub bukan lamnya. Apa itu? An mudmaro setelah lam. Seperti antum mengucap li an tadkhula. Seperti mengucap itu. Cuman annya wajib dihapus. Sehingga dibaca li tadkhula. Nah, lanjutan. Abu Sarnat. Wa'i'rabuhu aslim. Fi'lun amr. Mabniyun ala sukun. Wa fa'ilun dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Hatta harfun ta'lil wajarin bi makna allamu. Wa tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an madmuratan an mudmaratan an mudmaratan wujuban ba'da hatta wa alamatuhu nasbihi al-fathah zahirah. Wa fa'ilu mustatirun wujuban ta'tiruhu anta. Wal jannata maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirati. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Itu ya. Naam. Di sana ada contoh, yang contoh ini hatanya bisa untuk harfu ghoya dan harfu ta'lil. Naam. Apa contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitab beliau? Nam di syarah Qatrun Nada ya. Contohnya faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrilla. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrilla. Hatta di sini memiliki arti goya dan juga bisa ta'lil. Goya dan ta'lil. Faqatilu, maka perangilah. Siapa? Allati tabghi, golongan yang melampaui batas. Hatta tafi'a ila amrilla. Kalau diartikan goya, artinya sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Kalau diartikan ta'lil, agar mereka kembali kepada perintah Allah. Semuanya bisa diartikan seperti itu. Nah, faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah golongan yang melampaui batas sehingga atau sampai, artinya ya, mereka kembali kepada perintah Allah. Atau arti yang kedua, arti ta'lil, agar mereka kembali kepada perintah Allah. Naam. Barakallahu fikum, di surat Al-Hujurat ayat 29 itu. Naam, untuk hatta mengerti pembahasan ini? Naam, kalau bisa dimengerti, kita masuk ke huruf berikutnya. Naam, dari huruf nawasob, huruf dari huruf nawasib yang menasobkan fi'il mudhari' dengan an mudmaro wujuban. Naam, apa itu? Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Naam. Dan jawab dengan fa, wawu, dan au. Naam. Barakallahu fikum. Naam, artinya penasub fi'il mudhari', di antara penasub fi'il mudhari' adalah fa, wawu yang menjadi jawab. Nah, nanti akan disebutkan apa itu jawab. Barakallahu fikum. Namun yang menasabkan bukan huruf fa, bukan wawunya. Apa yang menasabkan? An mudmara wujuban setelah huruf tersebut. Yang wajib mudmara, wajib disembunyikan. Nah, barakallahu fikum. Dan yang dimaksud dengan fa di sini adalah fa yang memberi arti sebab, memberi arti sebab, sehingga diartikan fa sababiyah. Atau untuk meningkas tulis fa adalah fa sababiyah gitu. Memiliki arti sebab. Dan wawu memiliki arti ma'iyah. memiliki arti ma'iyah, atau ringkasnya antum katakan, antum tulis wawu ma'iyah. Artinya apa? Perangkat nasab yang berikutnya yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmara wujuban adalah fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Itu artinya adalah apa? Fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Nasabnya nasabnya dengan an mud maro wujuban disebut fa-nya fa sababiyah, an-nya disebut an, wawunya disebut wawu ma'iyah, untuk ringkasnya gitu. Karena fa-nya memiliki arti sebab, wawunya memiliki arti kebersamaan atau ma'iyah. Dan yang dimaksud dengan jawab tadi disebutkan sebagai apa? Sebagai jawab kan? Yang dimaksud dengan jawab ini yaitu apa? Jika datang setelah satu dari 9 bentuk kalimat di bawah ini. 6. Apabila datang menjadi jawaban, menjadi respon, gitu ya, menjadi respon atau jawaban untuk satu dari 9 bentuk kalimat berikut ini. Yang disebut, yang dimaksud dengan jawab, yang dimaksud dengan jawab yaitu apa? Ketika fa atau wawu di sini menjadi respon garis miring jawaban untuk satu dari 9 kalimat di bawah ini. Untuk satu dari 9 kalimat di bawah ini. 6. Barakallahu fikum. Nah, 9 kalimat tersebut antara lain satu amr. Antum tulis anunya dulu, poin-poinnya. Satu amr, nanti dikosongkan satu baris enggak apa-apa. Untuk contoh, satu amr, dua doa, tiga nahyu atau larangan. Satu amr, dua doa, tiga nahyu atau larangan. 4 istifham dalam kurung pertanyaan atau dalam kurung ya pertanyaan. 5 ard atau penawaran. 6 tahdzib, penawaran dengan dorongan atau pemaksaan. Tahdzib. Ulang, 1 amr, 2 doa, 3 nahyu atau larangan, 4 istifham atau pertanyaan, 5 ard penawaran, 6 tahdid permintaan dengan dorongan atau pemaksaan, 7 tamanni angan-angan, 8 roja harapan, 9 nafyun. Nafyu belum. Sebab nahyi sudah, nafyi yang belum. Nafyi. Nafyi, ya. Nam. Udah ya, itu 9 perkara yang kalau fa atau wawu ini datang setelah 9 perkara tersebut, kemudian datang fi'il mudhari' mansub setelahnya, berarti disebut fa sababiyah atau wawunya wawu ma'iyah. 6. Itu dobitnya harus disertai satu dari 9 yang tadi disebutkan. Contoh untuk fa sababiyah seperti 6. Antum mengucap aqbil fa uhsinu ilaika. aqbil fa uhsinu ilaika. Nah, itu kalau memakai fa, kalau memakai au berarti antum mengucap aqbil au uhsinu ilaika. Nah, lihat apa tulis? Aqbil fa uhsina benar tadinya. Pak, iya fa uhsima. Aqbil fa uhsina. Fa uhsina ilaika. Nah, atau antum ucap akbil wa uhsina ilaika. Wa uhsina ilaika. Ini ya. Akbil wa uhsina ilaika. Nah, ini maksudnya. Maksudnya apa? Bisa fa, bisa wawu. Saitnya mana? Uhsina, uhsina. Dari ahsana yuhsinu, fi'il madi ahsana, wazannya apa? Yuhsinu. Af'ala. Ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu, ya kan? Nah, ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu. Fa'ilnya anta ana wujuban menjadi uhsinu. Ahsana yuhsinu. Kalau fa'ilnya ana menjadi uhsinu. Uhsinu, uhsinu kita letakkan ke dalam kalimat. Uhsinu menjadi wa uhsina. Fa uhsina. Nah, itu. Berarti fi'il mudhari' yang mansub bi'an mudmara wujuban setelah fa, fa, setelah fa sababiyah, setelah wawu ma'iyah. Nah, itu disebut, disebutnya gitu. Nah, Abu Salma mau i'rab. Abu Salma i'rab. Abu Lukman dulu apa? Mau? Apa nanti dulu? Nanti. Abu Rizal? Nah, Abu Lukman ke sini. Ini kedatangan, kedatangan bintang tamu ini, Abu Rizal. dari Papua, dari seorang Papua. Aqbalu fa ahsanu ilaika. Aqbil, aqbil fa uhsinu. Fa uhsina, aqbil fa uhsina ilaika. Aqbil fa uhsina ilaika. Iya. Au wa uhsina ilaika. Nah, itu au itu kalimat kedua. Atau, kalimat ya. Pertama lihat depan tulis. Aqbil fa uhsi fa uhsina ilaika atau aqbil wa uhsina ilaika. Nah, itu. Berarti kalimat pertama dulu ya. Iya. Cukup kalimat pertama. Aqbil fa uhsina ilaika. Naam. Wal i'rabihi. Ya, i'rabnya? Aqbil fi'il amrin. Iya, fi'il amr. Wa fa'ilun mustatirun. Wa fa'iluhu mustatirun. Mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iya. Fa ahsinu fa uhsina. Oh, fa uhsina al fa'u. Iya. Fa sababiyah. Naam, fa sababiyah. Wa uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da fa sababiyah wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa in qab wa fa'iluhu. Langsung disingkat wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Dhamir mustatir wujuban. Wujuban takdiruhu. Mana sih? Siapa takdiruhu? Ana. Ana. Naam. Santun. Ini. Ila harful jar. Ila harful jar. Kaf fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Naam, itu ya. Hmm. Kalau yang akbil wa uksina ilaika sama ngucapnya dengan yang disampaikan, cuman beda wawunya aja. Wawunya kita ngucap wawu ma'iyah. Wa uksina fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da wawu ma'iyah. Alamatu nasbihi fathah dhohira. Fa'iluhu dan mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk jawab doa. Iya, untuk yang contoh apa di situ? Untuk amr, untuk amr, untuk amr. Oh, yang pertama ya, amr ya. Iya. Fal misal amr ya. Karena ada akbil, akbil di situ fil amr ya. Iya. Akbil datanglah. Datanglah. Maka aku berbuat baik kepadamu. Nah, fa di situ fa untuk jawab respon untuk datang. Maka. Iya, kita artikan maka, enggak masalah kita artikan maka. Maka aku berbuat baik kepadamu. Naam. Naam, yang kedua apa tadi? Doa ya. Sekarang contoh yang doa. Contohnya Rabbi wafiqni fa'amala solehan. Rabbi wafiqni fa'amala solehan. Wahai Rabbku, wafiqni, berilah aku taufik. Fa'amala solehan, maka aku beramal soleh. Nah, sahihnya apa di situ? Fa'amala, a'mala fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa. Ba'da fa. Nah, apa jawab untuk apa? Jawab untuk doa. Kalau tadi yang pertama, jawab untuk amr. Nah, barakallahu fikum. Robbi di situ munada bi harfi nida mahdhuf ya. Asalnya ya Robbi. Munada dengan huruf nida yang mahdhuf asalnya adalah ya Robbi. Nah, kemudian juga asalnya ya Robbi. Jadi ada dua yang mahdhuf. Yang pertama kita lihat asalnya ya Robbi. Nanti ini pembahasannya di munada ya. Pembahasan di bab munada. Ya harfu nida ini dibuang. Ya mutakalim juga dibuang. Berarti ada dua yang mahdub. Ya sama ya yang awal sama yang akhir. Jadinya apa? Robbi. Nah, pembuangan ini ya mutakalim ini barakallahu fikum nanti ada pembahasannya. Termasuk ya juga ada pembahasan. Asalnya apa? Ya Robbi. Kita katakan Robbi yang Irob ini ya. Robbi munada bi harfin nida mahduf mansub alamatun nasbihi fathah muqaddara mana amduriha istighalu mahal bi harakatil munasaba bi ya mutakalim mahdufa. Harakat munasaba dengan ya mutakalim yang dihapus wa huwa mudab wal ya mahdufa dan ya mutakalim yang mahduf fi mahli jarin mudafun ilai. Panjang i'rabnya kan. Nah, itu nanti di babnya, nanti di babnya. Yang penting antum tahu syahidnya. Syahidnya apa? Fa'amala itu syahidnya. Robi wafiqni. Wafiqni di situ fi'ilun mudhari'un fi'ilul amrin. Apa? Wafiqni fi'ilun amrin. Dari wazan fa'ala yufa'ilu. Fi'il amrnya fa'il. Fa'il na'am. Wafiqni fi'ilun fi'ilu amrin. Mabni ala sukun. Wafa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Wanun lil wiqaya walia sebagai apa ya? Domir mutasil fi mahali nasbin mafulun bihi. Nah, wafikni ya wahai Rabbku, berilah aku topik. Fa'amala solihan. Fa harfu fa tadi apa? Fa sababia. A'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa sababia. Wa alamatu nasbihi fathah. Wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Fa'amala, maka aku beramal soleh. Solehan maful bihi untuk a'mala. Mansub alamatu nasbihi fathah. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita ambil satu apa dua lagi nih. Berikutnya apa? Nahyu atau larangan ya. Nah, contoh untuk nahyu, larangan. 6. Kita ambil dari ayat Thaha ayat 81 ya. Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. 6. Artinya janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpahmu. 6. Fa'nya kita artikan menyebabkan karena arti apa di situ? Sababia. Wala tadghaw, janganlah kalian melampaui batas fihi padanya fayahilla yang menyebabkan yahil apa menjadi halal, menjadi singgah, menjadi menempati alaikum ghadabi yang menjadikan kemurkaanku singgah kepada kalian. Nah, itu ya kalau arti secara lafadznya. Kalau arti penyesuaiannya, janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Diartikan menimpa enggak masalah. Lebih cocok untuk bahasa Indonesia ininya, struktur bakunya. wala tadhau fihi fayahilla alaikum ghadabi, janganlah kalian melampaui batas padanya maka atau menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Naam. Mana syahidnya? Fayahilla asalnya adalah yahillu, halla yahillu asalnya. Halla yahillu. Kemudian kemasukan fa sababiyah menjadi fayahilla. Fa yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa sababiyah. Ba'da itu artinya setelah. Setelah fa sababiyah. Naam. Mana fa'ilnya? Ghadabi sebagai fa'il. Naam. Fa'ilnya nanti ghadabi itu sebagai fa'ilnya. Naam, barakallahu fikum. Apa jawab untuk apa di sini mansubnya? Jawab untuk la. La apa tadi sebagai la? Nahiya, ya. La nahiya. Abu Isa, mau irob? Irob. Wow. Al-babu ala hasab maqablahu. Ala hasab maqablahu. Iya. La nahiya. Arti dari ala hasab maqablahu artinya i'rabnya sesuai dengan konteks sebelumnya. Sebab kita harus membaca lengkap ayat ini sehingga kita tahu apakah artinya wawu atof atau wawu istinaf atau wawu yang lain, karena ada beberapa wawu dalam bahasa Arab. Untuk ringkas supaya kita enggak salah, kita katakan wawu ala hasab maqablahu. Sebab yang kita i'rab adalah ayat. Jangan sampai salah kalau ayat. Berbeda kalau i'rab kalimat yang kita buat sendiri, ya. Kita bisa menginginkan wawunya wawu atof atau wawu yang lain. Naam. Dilanjutkan. Wawu ala hasab maqablahu. Oh, hasab maqablahu. La, la nahiya. La nahiya, naam. Wa tabghaw fi'lul mudhari'un majzumun bila nahiya wa alamat jazmihi hadfun nuni. Naam, wal wawu. Wal wawu fa'ilun. Dhamir mutasilun. Wal wawu dhamirun muttasilun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, itu kalau dibaca singkat wawu fa'il juga boleh. Al wawu fa'il, boleh. Namun lebih tepatnya karena dia itu si mabni, kita katakan al wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Lalu? Fi harfu jarrin. Naam. Wal ha. Al ha. Isim majrur mut. Ha majrur fi fi. Majrur bi fi. Atau kita katakan dhamir muttasil mabni ala. Dhamir muttasil mabni ala ala fal kasri fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Naam, itu bahasa ini untuk membedakan antara mabni dan mu'rab sebetulnya, ya. Fi mahalli dengan mengatakan majrur fi mahalli jarrin itu untuk membedakan antara mi'rab yang isim mu'rab dan isim mabni. Kalau isim mu'rab seperti misalkan fil baiti, kita katakan al baiti majrur bi fi karena isim mu'rab. Namun fihi kita katakan al ha dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarrin. Memakainya fi mahal kalau mabni. Itu untuk lebih tepat dalam mi'rab. Meskipun memang hasilnya semuanya majrur. Cuman bedanya al baiti tadi majrur menempati kedudukan yang sebenarnya, kalau fihi haknya di situ menempati pada posisi bukan pada keadaan aslinya. Nah, diulang atau dilanjutkan. Fihi tadi dah fi harful jar hak fi mahli jarin. Lalu fayahilla fa usababiyah. Nah, fa sababiyah. Yahilla fi'lul mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Naam. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Ala ala harfu jarrin. Iya, kum fi mahalli. Kum fi mahalli jarrin. Nah, itu lebih ringkas, kum fi mahalli jarrin atau dhamir mutasil fi mahalli jarrin. Naam. Ghadabi, ghadabi. Ghadabi. Fa'il. Fa'ilun. Nah, fa'il untuk siapa? Untuk yahilla. Fa'ilun liyahilla. Fa'ilun liyahilla. Liyahilla. Marfu' alamat rafihi. Marfu' alamat rafihi. alamat rafi'i ad-dhammah muqaddarah. Naam, alamat rafi'i dhammah muqaddarah. Amin. Naam, mana amin dhuriha? Muhasabah, al-muhasabah. Qodobi ya. Naam, harat ya harakatul munasabah. Harakatul munasabah bi ya mutakallim. Barakallahu fikum. Naam, kita cukupkan ya sampai di sini. Masih tersisa istifham, ard, tahdid, tamanni, roja dan nafyu yang nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan besok insyaallah taala. Nah, untuk nanti malam biasanya pada isya kita akan mengganti pada maghrib ya. Khusus untuk pekan ini kita akan ganti pada maghrib, pada sholat maghrib sampai isyaan insyaallah. Untuk nanti malam dan besok malam. Adapun pekan depan normal lagi insyaallah setelah isya. Kitab apa ini pada maghrib? Kitab Sorob Al-Mumti. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Naam, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.